sifatkan kepada saya Aisyah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama dengan nama Humaira, ya kan? Seorang wanita yang merah. Qala maka Suhail bin Zakwan mengatakan kanat adma. Aisyah adalah seorang wanita yang adma, yang memerah, yang memerah. Wa qala ghairu Abbad, adapun seorang selain Abbad mengatakan kanat syaqra bayda. Yang betul Aisyah itu adalah seorang wanita yang syaqra, merah tapi lebih dominan putihnya. Lagi bayda, putih. Ini menunjukkan bahwasanya Suhail bin Zakwan adalah seorang pendusta. Tidak bertemu secara langsung dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berikutnya, asar dari Ibnu Ammar. Ibnu Ammar menyatakan su'ila Waqi' an Ummi Dawud al-Wabishiyah. Waqi' ditanya tentang Ummu Dawud al-Wabishiyah. Faqala maka Waqi' menyatakan imra'atun kanat zakiyatul fu'ad. Beliau adalah seorang wanita yang cerdas. Hatinya bersih, yang pintar. Wa su'ila 'anha Yahya ibn Sa'id faqala sa'alaha rajulun 'an Shuraih. Ada salah seorang yang bertanya kepadanya tentang Shuraih. Kepada na'am Ummu Dawud al-Wabishiyah. Qal faqalat, maka dia mengatakan kana mislu ummika. Ini menunjukkan kecerdasannya. Dia itu seperti ibumu. Dia itu seperti ibumu. Qultu li Ibn Ammar, maka saya bertanya kepada Ibn Ammar, ma makna, apa maknanya? Kenapa dia mensifati Shuraih ini seperti ibunya? Faqala, maka Ibn Ammar menyatakan kana asatta. Dia adalah seorang pria yang asatta. Yani kausajan. Maksudnya adalah lam takun lahu lihyah. Yang tidak memiliki jenggot. Nah, karena ada seorang pria yang memang tidak tumbuh jenggotnya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para salaf benar-benar perhatian untuk mengetahui apakah seorang rawi tersebut benar-benar bertemu secara langsung dengan seorang rawi yang dia ambil riwayatnya sehingga menyampaikan riwayat tersebut darinya, dengan bertanya kepadanya tentang sifat-sifatnya. Kalau semisal pada zaman kita, bisa kita praktekkan. Ada seorang berkata, Ustaz ini mengatakan demikian dan demikian. Kita tanya, apakah kau mendengar langsung? Kamu tahu enggak mukanya Ustaz itu seperti apa? Sifatnya seperti apa? Ataukah seorang yang menukilkan satu berita dari seorang syekh mengatakan demikian demikian. Kita katakan kepadanya, apakah kau bertemu langsung? Apakah engkau tahu sifat syekh itu seperti apa? Untuk mengetahui apakah benar-benar dia talaqqi, mendengarkan riwayat itu langsung darinya ataukah melalui orang lain. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan tentunya talaqqi di dalam menimba al-ilm, keutamaannya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan talaqqi dengan melalui perantara audio semisal radio dan yang semisalnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man salaka tariqan, ya kan, siapa yang berjalan menempuh satu jalan, yaitu keluar dari rumahnya dan mendatangi jalan tersebut. Kemudian melangkahkan kakinya latamisu ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Walaupun memang dengan seorang mendengarkan audio ceramah berisikan fadilah dan keutamaan, namun sering-sering dinasihatkan, janganlah kemudian seorang menyandarkan diri dari menimba ilmu hanya sebatas mendengarkan audio dari ceramah-ceramah yang bisa mudah didownload dan yang semisalnya. Tapi yang paling afdal dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah al-ilm, keutamaan menghadiri majelis al-ilm, adalah terkena kepada mereka yang berduduk langsung mendatangi majelis tersebut. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan humul julasa la yashkha bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan memadharatkan, menyengsarakan siapa saja yang ikut bermajlis dengan mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkataan ini adalah merupakan perkataan Allah tabaraka taala. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang adanya malaikat-malaikat yang Allah tugaskan secara khusus untuk mencari majlis dari majalisul zikir. Ketika mereka menjumpai majlis tersebut, kemudian mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan keutamaan untuk mereka. Maka malaikat itu mengatakan ya rabbi fihim fulan laisa minhum innama jaa li hajah. Wahai Rabbku, sesungguhnya di majlis itu terdapat si fulan yang dia bukan termasuk dari mereka. Yang dia memang menghadiri majalis tersebut hanya semata-mata karena hajat yang tidak berhubungan dengan ilmu. Kebetulan dia ingin ketemu dengan seorang yang ada di tempat tersebut. Ataukah mungkin sekedar mampir saja, kemudian meluangkan waktunya sehingga menghadiri tempat tersebut secara kebetulan. Kemudian Allah menyatakan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Sehingga mereka para ulama benar-benar selektif di dalam meriksa riwayat setiap rawi yang mereka mengambil riwayat itu dari mereka. Di antaranya menanyakan apakah sifat dari sifat-sifat gurunya. Wa qala Ibnu Ammar Abdullah ibn Uzainah al-Adzini, wallahu a'lam bisawab bacanya apa, al ataukah al-Uzaini, la yuktabu hadithuhu, tidak ditulis hadisnya. Berarti padanya ada kelemahan. Marraha huna faqadima al-Musil. Dia lewat sini kemudian datang dari Musil. Fanazal ala harb Abi Ali, kemudian turun mendatangi harb Abi Ali wa qala fa sami'a minhu Ibnu Abi Zarqa wa Qasim al-Jurami. Kemudian mendengarkan darinya Naam Ibnu Abi Zarqa dan Qasim Al-Jurami. Qal fadhahabtu ilayhi, kemudian saya pergi mendatanginya. Faqala fahaddatsana an Muhammad ibn Salim. Dia pun menceritakan kepada kami satu hadis dari Muhammad ibn Salim. Qal fadzakartu dzalika lil Qasim, maka saya menyampaikan apa yang saya dengarkan darinya kepada Al-Qasim. Qal wa qultu inni akhafu an yakuna hadza kadzaba, kemudian Al-Qasim menyatakan saya khawatir orang ini yang kamu dengarkan adalah seorang pendusta. Faqala li Qasim, maka Qasim mengatakan kepada saya, inna Sufyan al-Thawri akhbarana anna Muhammad ibn Salim kana a'ma. Sesungguhnya Sufyan al-Thawri rahimahullah telah mengkhabarkan kepada saya bahwasanya Muhammad ibn Salim adalah seorang yang buta. Adalah seorang yang buta. Dan sebelumnya beliau mendengarkan riwayat darinya dari Muhammad ibn Salim. Ini menunjukkan bahwasanya para a'immatul hadis benar seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, mereka yang benar-benar faham dan menggeluti ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bisa menghukumi satu riwayat yang didengarkannya dengan perasaannya. Ini enggak benar riwayat ini. Ini enggak benar. Sehingga sebagian menyebutkan bahwasanya mempelajari ilmu hadis seperti sihir. Karena langsung menyebutkan. Naam, satu riwayat, satu hadis dalam keadaan menghukuminya dengan perasaannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Seperti halnya yang diceritakan ala Ibnu Ammar rahimahullahu taala tatkala mendatangi Al-Qasim, beliau menceritakan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau menyatakan bahwasanya saya khawatir lelaki ini adalah seorang pendusta. Maka diminta untuk kemudian bertanya tentang perihal sifat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ini menunjukkan beliau benar-benar mumpuni di dalam mengetahui riwayat-riwayat yang sahih dan yang dhaifnya. Sebagian mereka para ulama menyebutkan bahwasanya mereka para ulama ahli hadis seperti halnya Sayrafi. Sayrafi itu artinya adalah seorang yang faham tentang uang. Sehingga hanya sekedar meraba saja bisa langsung menghukumi uang ini adalah uang yang palsu. Seperti pegawai-pegawai bank itu. Kalau misal antum kasih uang 5 juta, kemudian antum selipkan satu lembar saja yang uang palsunya 50 ribuan, sekedar diraba gini, langsung bisa ditarik. Nah, ini palsu ini Pak. Tidak benar. Palsu. Tidak asli. Mereka bisa menghukumi uang itu palsu, uang itu asli dengan zauq, dengan perasaannya. Karena seringnya mereka meraba dan seringnya mereka menggeluti uang-uang tersebut. Demikian pula ilmu hadis dan keadaan mereka para ulama ahli hadis. Mereka bisa langsung menyimpulkan seorang itu pendusta karena merasakan adanya keganjalan dari riwayat yang diriwayatkannya. Seperti yang disebutkan, faqala li Qasim inna Sufyan ats-Tsauri akhbarana anna Muhammad ibn Salim kana a'ma. Muhammad ibn Salim adalah seorang yang buta. Fasalhu asahihan kana am a'ma. Maka tanya kepadanya, apakah dia adalah seorang yang bisa melihat ataukah buta, untuk mengetahui apakah betul dia itu seorang yang benar-benar melihat secara langsung Muhammad ibn Salim ataukah tidak. Qal faqalabtul mas'alah, maka saya pun membalik pertanyaan tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Qasim. Saya bertanya kepadanya, Muhammad ibn Salim kana a'war an sahiha. Muhammad bin Salim ini seorang yang a'war atau seorang yang bisa melihat dua-duanya. A'war itu artinya buta sebelah. Buta sebelah. Berarti pertanyaan dua-duanya salah. Untuk menguji apakah betul dia melihat secara langsung Muhammad bin Salim atau tidak. Untuk dihukumi dia ada seorang pendusta atau seorang yang terpercaya. Faqala, maka dia menyatakan dengan kepolosannya, dan ini sifat mereka para kazzabin, para pendusta. Dia pede menjawab pertanyaan dalam keadaan ternyata dia tidak tahu kalau semisal pertanyaan itu menyebabnya. Faqala, dia mengatakan sahih. Dia adalah seorang yang sahih, yang bisa melihat dua-duanya. Wallahi asahhu basaran minka, demi Allah, lebih bagus penglihatannya dibandingkan dirimu. Jernih melihat. Tidak ada rapuhnya, tidak ada minusnya. Qala, maka kemudian Ibnu Ammar mengatakan, fa akhbartu Qasiman bidzalik, saya menceritakan kepada Qasim tentang perihal jawabannya. Fa alqu hadisahu, maka mereka pun para ulama ahli hadis melempar hadisnya, tidak menerima periwayatannya. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama memiliki andil yang besar. Bahkan karena mereka, dengan sebab mereka itulah Allah tabaraka wa ta'ala memelihara kesahihan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah jaga hadis sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Al-Quran. Tidak ada perubahan dan tidak ada kedustaan padanya. Dan Allah menjaga hadis dengan memunculkan mereka para ulama yang faham di dalam bidangnya. Mereka yang menyeleksi antara riwayat yang sahihnya dengan yang dhaifnya. Sehingga dengan bab yang tadi kita sebutkan, menyebutkan kepada kita seperti ini keadaan para salaf di dalam menyeleksi dan menguji kesahihan riwayat dari seorang rawi. Ditanya sifat gurunya, atau ditanya tentang kapan dia mendengarkan riwayat itu darinya, seperti yang disebutkan dalam bab yang sebelumnya. Kemudian dalam bab yang setelahnya masih berkisar tentang seorang rawi menguji seorang rawi hadis yang hendak dia mengambil riwayat darinya dengan beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang diajukan oleh mereka para ulama salaf kepada seorang rawi, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, imtihanur rawi bisu'ali 'anil mawdhi'i alladhi sami'a fih. Seorang rawi menguji seorang rawi yang lainnya dengan pertanyaan di tempat yang dia mendengarkan riwayat itu di atasnya. Ditanya tentang tempatnya. Kalau yang sebelumnya ditanya tentang gurunya, yang sebelumnya lagi ditanya tentang waktunya. Karena terkadang sebagian rawi terlihat kedustaannya dari tarikh, ya kan? Dari cerita biografi tentangnya. Apakah betul dia pernah mendatangi tempat tersebut atau tidak? Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Shuraih dari Abu Ishaq, dari Hubshi ibni Junadah. Qultu li Abi Ishaq, saya bertanya kepada Abu Ishaq, aina sami'ta minhu, dari mana kamu mendengarkan riwayat itu darinya? Qal, maka dia mengatakan, waqafa alaina ala farasin lahu fi majlisin fi jabanati sabi'. Dia pernah mendatangi kami di atas kudanya di majlis di Jabanatis Sabi'. Disebutkan di dalam khutnat Abu Ishaq, beliau bernama Amr ibn Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i, dan beliau adalah seorang yang abid, yang ahli ibadah, yang siqah, yang muksir, banyak hadisnya. Dan Hubshi bin Junadah As-Saluli adalah seorang sahabi. Beliau bermukim di Kufah. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam asar ini menyebutkan bahwasanya sebagian mereka para salafun salih bertanya kepada seorang tentang di mana tempat dia mendengarkan seorang rawi itu menyampaikan hadis yang didengarnya. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ahmad ibn Ali Al-Abbar. Beliau mengatakan, sa'altu Mujahid ibn Musa an Abi Dawud, yakni An-Nakhai. Saya bertanya kepada Mujahid ibn Musa tentang Abu Dawud An-Nakhai. Qultu lahu, saya katakan kepadanya, Yazid ibn Abi Hubaib, aina laqitahu, di mana engkau menjumpainya? Faqal, ma haddastu anhu hatta hayya'tu lahul jawab. Tidaklah saya menceritakan tentangnya hingga saya mempersiapkan padanya jawabannya. Laqituhu bil babi wal abwab, saya menjumpainya di pintu dan pintu-pintu. Qala Mujahid, berkata Mujahid, dullani ala makanin la aqdiru alaih, engkau menunjukkan kepada saya tentang satu tempat yang saya sendiri tidak mampu untuk mendatanginya. Sehingga terlihat kedustaannya dan tidaknya. Mujahid di sini disebutkan dalam khutnat Ibn Musa huwal Khawarizmi Abu Ali, seorang muhaddis yang siqah yang bermukim di Baghdad rahimahullahu ta'ala. Demikian pula yang terakhir dari Abdullah Ibn Ali Ibn al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tu abi yaqul, saya mendengarkan ayah saya Ali ibn al-Madini mengatakan, Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti rawa 'anil A'mas ghaira syai' wa huwa thiqatun wa haddatsana 'an Suhail ibn Zakwan wa kana dha'ifan 'an Aisyah. Qila lahu aina laqita Aisyah, qala biwasit. Saya mendengarkan ayah saya mengatakan, Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti meriwayatkan dari Al-A'mash. Bukan satu kali. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah. yang menceritakan kepada kami dari Suhail bin Zakwan, dia adalah seorang rawi yang dhaif. Dia menceritakan satu riwayat dari Aisyah, ketika ditanyakan kepadanya, aina laqita Aisyah, di mana engkau menjumpai Aisyah, dia menjawab dengan pertanyaan yang salah, di wasit. Saya menjumpainya di wasit, sementara Aisyah belum pernah mendatangi tempat tersebut. Suhail disebutkan dalam khutnat adalah seorang rawi yang matruk, yang muttahimun bil kadzib, dituduh sebagai seorang pendusta. Sehingga dari beberapa riwayat yang tadi disebutkan, mereka para ulama ahli hadis menanyakan kepada seseorang tentang tempat di mana dia mendengar riwayat tersebut darinya, untuk mengetahui apakah dia betul-betul memiliki riwayat itu darinya secara muttasil ataukah secara munqati'. Tayyib, wallahu a'lamu bisawab. Insyaallah taala ini yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.